Nyarelah ko tak malah radu kempang mangken duo sompeko lako masak benampang. Nyarelah ko tak malah radu kempang mangken duo sompeko lako masak benampang. Rasa poton nyiram peko etalon beten sake kapi tengah rasa na peti areh panas terak mangkat senyare ola berasa pelka mulai tanang areka mun selako nampang nyircir peko pamapan pastong dah olena sambi enom kopina sealak ko masat pata cinto dina pekona tak rosak hasil banyak terkena. Bedese abu say pekona egi begi tanang ngadu pai-pai mun lambat eki kiri mun se terosoki cek lepelian lako tak usah si gengsi polan selako peko. Alako peko cetak rasa nyelok selako nampang nyir-nyir peko pamapan pastong ka olena sambi enom kopina sealako masak dupata cinto dina pekona tak rosak hasil banyak terkena mun se terosoki cek lepelian lako tak usah si gengsi polang selako peko sokore olena najen skoni hasil lah, insya Allah berkah cukup debu.